Ada yang selalu kau cari diri sendiri, ada yang selalu mau tinggal. Kau lihat nelayan, kau lihat petani. Kegelapan di Bali thank you.